أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Dan apa saja yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kenikmatan hidup duniawi dan perhiasannya. Sedang apa yang di sisi Allah adalah lebih baik dan lebih kekal. Apakah kamu tidak memahaminya? Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 60. Ayuhal muslimun, hafizakumullahu jami'an. Nahnu na'lamun. Kita semua memahami, kita semua tahu, annana sa'iruna ilallah, bahwasanya kita ini dalam keadaan berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap jiwa mengetahuinya, bahwasanya ad-dunya bukanlah sesuatu yang abadi untuk dirinya. Dia akan datang kepada sebuah negeri, dia akan mendatangi sebuah negeri, di mana negeri itulah yang akan menjadi negeri yang abadi untuk diri dia. Maka hendaknya setiap muslim mengingat hal ini, agar kehidupan dunia ini tidak menipu dirinya, agar dia tidak tertipu dengan keindahan apa yang ada di dunia ini. Ayyuhal muslimun, al-imamul Bukhari dan al-imamu muslimun meriwayatkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Berkata Anas, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah yang aku belum pernah mendengar semisalnya. Beliau mengatakan, lau ta'lamun ma a'lamu la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dahiktum qalila, niscaya kalian akan sedikit tertawa, wa la bakaitum katsira, dan niscaya kalian akan banyak menangis. Kata Anas radhiyallahu anhu, faghattara ashabu Muhammadin wujuhahum wa lahum khanin. Kata Anas, maka ketika mendengar kalimat tersebut, ghatta ashabu Muhammadin wujuhahum, maka para sahabat pun menutup wajah-wajah mereka dengan baju-baju mereka, wa lahum khanin, dan mereka pun terisak menangis. Di dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini ra'aitul jannata wan nar, aku melihat surga dan neraka. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisaa'i wal banina wal qanaatiril muqantarati minaz dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ.